Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah MT, ST, Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada hari ini Allah masih saja memberikan kepada kita hidayah sehingga dengannya kita dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Dan semoga apa yang kita lakukan ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya seluruhnya tanpa terkecuali, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Taib. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mukaddimah dari kitab Al-Kabair. Yang mana dalam mukaddimah tersebut kita jelaskan tentang urgensi atau tujuan kita mempelajari kitab ini, ya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang definisi daripada maksiat dan pembagiannya, ya, bahwa maksiat itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Ini sudah kita bahas. Kemudian juga kita sudah membahas tentang kaidah atau dhabit yang bisa kita pakai untuk menentukan atau membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil. Dan insya Allah nanti akan diulangi lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau ini. Kemudian juga sudah kita sebutkan tentang bahwasanya di sana ada segolongan dari kaum muslimin yang mereka terjatuh di dalam kesalahan di dalam permasalahan ini, ya. Sebagian dari mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari keislaman, keluar dari keimanan. Ya, ini mereka adalah kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Perbedaannya, orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar keluar dari keimanan, masuk ke dalam kekafiran. Dan jika tidak bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Adapun Mu'tazilah mengatakan dia pelaku dosa besar keluar dari keimanan, tetapi belum masuk ke dalam kekafiran. Namun nanti di akhirat sama, jika tidak bertaubat dari dosa besar, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya dengan sebab dosa besar yang dia lakukan di dunia. Ya, jadi berbeda hukumnya di dunia, namun di akhirat hukumnya sama, menurut Khawarij dan Mu'tazilah. Makanya orang-orang Mu'tazilah mengatakan, pelaku dosa besar itu manzilatun bainan manzilatain. Ya, mereka berada dalam satu keadaan di antara dua keadaan. Tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan kafir. Ini adalah perkataan membingungkan dari orang-orang Mu'tazilah. Kemudian di sana ada kelompok yang lain yang mereka ini mengatakan bahwa amal itu tidak atau namanya maksiat itu tidak akan memudaratkan keimanan seseorang. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini menurut orang-orang Murji'ah. Mereka mengeluarkan amal itu dari hakikat keimanan. Sehingga kemudian lahir ucapan-ucapan buruk yang mereka katakan. Seperti misalnya, keimanannya Abu Bakar As-Siddiq sama dengan keimanannya orang yang paling fasik sekalipun. Sama. Karena asal keimanan. Namanya keimanan, kata mereka, cukup dengan meyakini dalam hati. Sudah cukup. Sehingga apapun dosa yang kalian lakukan, itu tidak akan memudaratkan keimanan kalian. Ini perkataan Murji'ah. Ya. Baik, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala Syekhul Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wa bihi nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kitabul Kabair, ya. Jadi kitab ini berisi tentang dosa-dosa besar. Di dalam kitab ini, ya, dalam kitab beliau ini, beliau sebutkan tidak kurang dari 120 bab. Tidak kurang dari 120 bab. Ya. Sebagaimana nanti akan kita bahas satu persatu. 120 bab. Namun beliau tidak berpanjang lebar. Ya. Seperti kita pernah, kalau kita pernah membaca kitab Tauhid yang beliau tulis, seperti itu. Beliau berikan judul bab, beliau sebutkan dalil-dalilnya. Imma itu dengan qaul Allah dari Quran, ataupun hadis-hadis Rasulullah, ataupun kemudian dengan aqwal salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, ya. Jadi beliau tidak berpanjang lebar. Babnya banyak tetapi ringkas-ringkas. Ya, tidak kurang saya katakan tadi 120 bab atau sekitar 126 bab beliau sebutkan. Baik. Pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil pertama yang beliau bawakan di dalam bab tersebut atau di dalam bab ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang, kalian dilarang darinya, ya. Nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi, di sana ada kabair, ada sayyi'at, ya. Pembagian yang sangat jelas, ya. In tajtanibu kabair, ya, engkau menjauhi dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Jadi jelas sekali di sini Allah Subhanahu wa taala membagi ada kabair, ada sayyi'at. Nanti dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibu kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam." Orang-orang yang menjauhi kabairal itsm, yakni maksiat, dosa-dosa besar. Wal fawahish, fawahish jamak dari fahisha. Yakni perbuatan yang sangat apa namanya buruk, ya. Itu fawahish. Illa al-lamam, selain al-lamam. Al-lamam ini adalah dosa-dosa kecil, as-saghair, ya. Ini dalam surat An-Najm ayat 32. Jadi dari dua dalil ini Allah ingin menunjukkan, menjelaskan bahwasanya di sana memang ada pembagian dosa atau maksiat. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Dan ini sejalan atau namanya dari dua dalil inilah jumhur ulama dari salaf maupun khalaf berpendapat bahwasanya memang dosa-dosa itu atau maksiat itu terbagi menjadi dua, ada dosa besar dan dosa kecil. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Taib. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika seseorang menjauhi dosa-dosa besar, meninggalkan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada dosa besar, maka Allah menjanjikan kepada orang ini untuk dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa kecilnya. Dan saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan diantaranya dengan apa? Sholat lima waktu, ya? Atau ketika kita antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, maka ini menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar, ya. Kemudian juga musibah yang diderita oleh manusia, oleh seseorang misalnya. Ya, musibah macam-macam, sakit misalnya, atau mungkin keluarganya ada yang meninggal, ya. Atau yang lain, misalnya dia disakiti oleh seseorang, didolimi oleh seseorang. Ini semua termasuk kategori musibah. Jika dia bersabar, maka ini juga bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, ya. Taib. Kemudian selanjutnya beliau membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Rawa Ibnu Jarir an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala al-kaba'iru kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw 'adabin. Ah, ini dhabit atau kaidah yang bisa kita pakai untuk membedakan dosa itu dosa besar atau dosa kecil. Ibnu Abbas mengatakan al-kaba'ir, dosa besar itu adalah kullu dhanbin, semua dosa yang khatamahu Allahu binarin, yang Allah cap atau Allah ancam pelakunya dengan satu, nar, dengan neraka. Dua, la'nat, ya, dijauhkan dari rahmat. Ya, kemudian ghadab, mendapatkan kemurkaan dari Allah. Au azab, atau mendapatkan azab. Ya, jadi ada empat. Dosa besar adalah semua dosa yang pelakunya dicap atau mendapatkan ancaman dari Allah, satu dengan neraka, atau kedua dengan laknat, atau ketiga dengan apa? Dengan mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan keempat mendapatkan azab. Azab di sini baik itu di dunia maupun di akhirat. Contoh di dunia apa azabnya? Misalnya seseorang mendapatkan hukum had, misalnya dipotong tangannya, atau dia kisos misalnya, atau dengan dicambuk, atau dirajam. Ini semua masuk kategori dosa besar. Atau dia mendapatkan azab di akhirat, di neraka misalnya, ya. Ini semua masuk kategori dosa besar, ya. Baik. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab masih menukil atau membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, walahu anhu, ya, walahu maksudnya dari Ibnu Jarir juga, anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala hiya ila sab'imi'atin aqrabu minha ila sab' ghairi annahu la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Wali Abdul Razzaq anhu, yani an Abdullah ibn Abbas, hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'. Ya. Baik. Ada dua riwayat di sini disebutkan tentang jumlah dosa besar. Dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dosa-dosa besar itu jumlahnya lebih dekat kepada 700 daripada 7. Dalam riwayat yang dibawakan dari Abdul Razzaq dari Ibnu Abbas dikatakan lebih dekat kepada 70 daripada 7. Ya, jadi ada perbedaan di sini. Ada yang mengatakan lebih dekat 700, ada yang mengatakan lebih dekat kepada 70. Ala kulli hal, di sini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa besar tidak dibatasi dengan jumlah. Makanya pada pertemuan yang lalu saya katakan di antara ulama ada yang membatasinya dengan 7, ada yang membatasinya dengan 2, 3, 4, 10, 17, ya, bahkan dikatakan 70. Al-Imam Adz-Dzahabi menulis sebuah kitab, Kitabul Kaba'ir, beliau mengumpulkan sampai 70 dosa besar. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, beliau juga memiliki kitab yang mengumpulkan di dalamnya dosa-dosa besar mencapai jumlahnya 400 dosa besar. Jadi dari sini kita melihat bahwasanya jumlah bukan standarnya, bukan patokannya. Ya. Bukan patokannya, yang menjadi patokan adalah sifat daripada dosa tersebut. Jika dosa tersebut pelakunya mendapatkan tadi ancaman dari Allah berupa neraka, atau dia mendapatkan laknat, atau dia mendapatkan kemurkaan dari Allah, atau dia mendapatkan azab, maka dia masuk kategori dosa besar. Berapapun jumlahnya tidak jadi patokan. Ya. Baik. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, Di sini Ibnu Abbas juga menyebutkan la kabirata mal istighfar, ya. Tidak ada dosa besar melainkan jika disertai dengan istighfar. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang melakukan dosa besar, kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa besar tersebut sehingga dia tidak membawa dosa besar. Ya. Seperti itu. Sementara wala saghirata mal israr. Ya, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena yang namanya kecil ketika ditumpuk terus-menerus menjadi besar juga. Bukan tidak mungkin bahkan orang yang terus-menerus bergelimang dengan dosa-dosa kecil bisa jadi suatu saat dia sampai kepada dosa besar. Dia mengantarkan dia kepada dosa besar. Jadi la saghirata mal israr. Ya, seperti itu. Taib. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada bab yang pertama dalam kitab beliau. Beliau menyebutkan judul bab di sini adalah Babu Akbar Kabair. Bab tentang dosa besar yang paling besar. Dan beliau hanya membawakan satu buah hadis di sini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari Abi Bakrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakrah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, tidakkah kalian ingin aku menghabarkan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, qulna bala ya Rasulullah, kami berkata, para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Ya, para sahabat adalah orang yang paling bersemangat dengan ilmu, paling bersemangat dalam kebaikan. Ketika ditanya oleh Rasulullah seperti ini, tentu saja langsung menjawab, bala ya Rasulullah. Qal, berkata Rasulullah, al-isyraku billah. Ini yang pertama. Dan ini mutlak, ya. Dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah. Ini alal itlaq, ya. Secara mutlak kita katakan dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Tidak ada lagi dosa besar lebih besar daripada kesyirikan. Ya. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Ketika beliau mengucapkan itu, beliau sedang bersandar atau berbaring. Ya. Fajalasa, kemudian beliau duduk. Faqal, kemudian beliau melanjutkan. Ala wa qawlu zur. Ketahuilah yang ketiga, dosa besar yang paling besar itu qawlu zur. Perkataan dusta. Ala wa syahadatu zur. Ketahuilah yang keempat, wa syahadatu zur. Persaksian palsu. Famazala yukarriruha. Ya, Rasulullah SAW mengulangi-ulangi itu. Mengulang-ulanginya, ya, hatta qulna laitahu sakat, sampai-sampai kami berkata seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari mengucapkannya, ya, karena beliau ulang-ulangi terus. Tayib, hadis ini bersesuaian terutama bagian al-isyraku billah, ya, mensekutukan Allah. Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain, ya, yaitu hadis ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah. Ya, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ma hunna, apa itu tujuh perkara yang membinasakan, tujuh dosa yang membinasakan pelakunya? Kata Rasulullah, asyirku billah. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya yang kita bacakan tadi, hadis Abi Bakrah. Yang pertama yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua wassihru, sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahf, ya, berpaling di hari pertempuran, ya, melarikan diri dari medan pertempuran. Waqatful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina perempuan mukmin yang tidak tahu apa-apa, ya, perempuan yang baik, perempuan mukmin yang baik-baik saja, yang tidak mengerti apa-apa, dituduh melakukan perbuatan zina. Ini 7 perkara yang membinasakan. Hadis ini juga yang dipakai oleh sebagian ulama, mengatakan dosa besar itu ada 7. Walaupun tadi kita katakan tidak dibatasi dengan jumlah, ya. Tapi kita lihat yang pertama, min akbaril kabair alal itlaq, secara mutlak, yakni asyirku billah. Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa asyirku billah, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, wa huwa khalaqak, sementara Allah yang menciptakan kalian. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu, dan engkau menyembah bersama penyembahanmu kepada Allah, engkau menyembah kepada selain Allah. Min hajarin au basharin au syamsin au qamarin au nabiyyin au syaikhin au jinniyin au najmin au malakin au ghairi dzalik. Ya. Jadi beliau sebutkan contoh-contoh yang disembah kepada selain Allah. Kebanyakannya apa? Hajar, batu, bashar, manusia, syams, matahari, qamar, bulan, nabi, ya, syekh, orang-orang saleh, jinni, menyembah jin, najm, bintang, malak, malaikat, au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Ya. Ini kata Imam Adz-Dzahabi di Kitabul Kabair yang beliau tulis, ya. Jadi dosa syirik ini saya katakan berulang-ulang, ya, bahwa dosa syirik adalah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya belum bertaubat dari dosa syirik yang dia lakukan. Jadi ketika seseorang melakukan kesyirikan dan dia mati dan dia tidak sempat atau tidak atau belum bertaubat dari dosa syirik yang dia lakukan, maka dia berarti mati dengan membawa dosa syirik. Orang-orang seperti ini dikatakan oleh Allah, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dia dengan sesuatu. Ini tidak akan Allah ampuni. Dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni yang lainnya dari orang-orang yang dia kehendaki. Ini jangan disalahfahami. Ketika ada seseorang mengatakan, enggak, dosa syirik itu diampuni, mau pelakunya bertobat atau tidak. Dengan sebagiannya mengatakan dengan dasar firman Allah SWT. Lihat bagaimana mereka benturkan ini. Ya. Allah SWT berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Betul, Allah mengampuni. La taqnatu. Di sini katakan jangan putus asa. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Betul, Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya jika dia bertaubat. Makanya Allah mengatakan la taqnatu. Apa? Tubu ilallah. Jangan putus asa. Taubatlah kalian kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW bertaubat sehari 70 kali. Tidak kurang. Ya, mengatakan atubu ilallah. Atubu ilallah. Astaghfirullah. Tidak kurang dari sabah marat. Sabahina marat. 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Ya. Jadi, ayat ini dibawakan kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi Allah pasti mengampuni hatta dosa syirik sekalipun. Kalau pelakunya bertaubat dari dosa syirik yang dia lakukan, maka Allah akan ampuni dosa tersebut. Adapun ayat yang tadi saya bawakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini adalah jika orang yang melakukan perbuatan syirik tidak atau belum bertaubat dari dosa syirik yang dia lakukan. Maka dia masuk ke dalam ayat ini, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan diampuni oleh Allah, dia kekal dalam neraka selama-lamanya, ya, dan tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Ini diantara keburukan atau bahayanya dosa syirik, ya. Tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Di dalam surat Fatir ayat 36 sampai ayat ke-37, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur. Ya. Dan orang-orang yang kafir, ya, orang-orang kafir termasuk diantaranya pelaku kesyirikan, ya, lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda 'alaihim fayamutu, mereka tidak akan dibinasakan, ya, fayamutu, sehingga mereka mati, tidak, wala yukhaffafu 'anhum, ya, tidak diringankan dari mereka azabnya, min adzabiha, tidak diringankan dari azabnya neraka jahannam, tidak akan diringankan oleh mereka. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan fadzuku falan nazidakum illa adzaba, rasakan oleh kalian, falan nazidakum illa adzaba, maka tidaklah kami tambahkan kepada kalian kecuali azab. Jadi azabnya ditambah-tambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada ayat yang tadi, orang-orang yang kafir mereka mendapatkan neraka jahannam nanti, dan mereka tidak akan dibinasakan di sana, mereka tidak akan mati di sana, ya, dan tidak akan diringankan, bahkan ditambah azabnya. Dan demikianlah, ya, kata Allah SWT, kadzalika najzi kull kafur, demikianlah, ya, kami balas setiap perbuatan kekafiran itu. Wa hum yastarikhuna, ya, fiha rabbana akhrijna na'mal saliha ghairal ladzi kunna na'mal. Ini kata mereka, mereka nanti di dalam neraka jahannam mereka berteriak-teriak, Rabbana, wahai Rabb kami, ya, akhrijna, keluarkan kami, ya, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami nanti akan beramal saleh, ya, tidak seperti yang dahulu kami beramal. Lihat, nanti orang-orang yang masuk dalam neraka jahannam mereka berteriak-teriak minta kepada Allah SWT untuk dikeluarkan dari neraka, ya, akhrijna na'mal salihan, keluarkan kami, niscaya kami akan kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan beramal saleh, tidak seperti amal kami yang dahulu. Ya. Apa kata Allah SWT? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fih, ya, man tadzakkara. Tidakkah kami panjangkan bagi kalian umur kalian dalam masa di mana orang-orang yang mengingat, orang-orang yang berfikir, mereka akan faham itu dalam rentang waktu itu, ya. Jadi di sini Allah ingin menunjukkan bahwa kami sudah berikan kepada kalian waktu, sudah diberikan kesempatan kepada kalian. Wajah aku mun nadhir, bahkan kami datangkan kepada kalian apa? Nadhir, pemberi peringatan. Kami utus fi kulli ummatin rasulan, ada rasulnya pada setiap umat. Tidak hanya itu, ada para sahabat yang menjelaskan. Tidak hanya itu, para ulama, para dai, ya, di setiap masa mereka semua menyerukan kepada tauhid, menjauhi syirik, menyerukan kepada keimanan, menjauhi kepada kekafiran, ya, pada setiap masa. Jadi tidak kosong, Allah SWT sudah menurunkan Quran, sudah menurunkan orang-orang yang memberikan peringatan dari kalangan para nabi dan rasul, ya. Tetapi mereka tetap bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kekufuran. Maka kata Allah, fadhuku, maka rasakan sekarang. Ya, fama li dhalimina min nasir. Dan tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya. Tahib. Ini, ya, ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Yang paling besar itu kesyirikan, ya, kepada Allah SWT. Apa itu syirik? Tadi sudah disebutkan, ya, anta ja'ala lillahi niddan. Jadi definisi yang lain yang saya kira cukup bagus definisi ini, yaitu asyirku billah wa taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Ya, saya ulangi, asyirku billah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Taswiyah itu penyamaan selain Allah dengan Allah, ya, fi syai'in min khasa'isillah, di dalam sesuatu perkara yang merupakan kekhususan Allah. Bisa dipahami ya? Kita menyamakan antara selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Sawa'un khasa'isullahi fir rububiyyah aw fil asma'i was sifat awil uluhiyah. Sama saja, apakah itu dalam perkara rububiyah Allah ataukah asma' was sifat ataukah dia dalam perkara uluhiyah. Sama saja, ya. Ketika kita menyamakan perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, kita samakan antara Allah dengan selain Allah, maka ini berarti kita telah menjatuh ke dalam perbuatan syirik. Oleh karenanya, syirik itu ada kaitannya dengan perkara rububiyah, bisa jadi dalam perkara uluhiyah, dan bisa jadi perkara asma' wa sifat. Jadi tidak terbatas syirik itu hanya pada perkara uluhiyah atau peribadatan saja, tetapi bisa juga pada rububiyah atau juga bisa pada asma' dan sifat. Ya, taib. Kemudian juga definisi yang lain, misalnya tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ya di awal pembahasan beliau terhadap kitab Al-Kaba'ir, kata beliau anta ja'ala lillahi niddan, jadi tandid, yakni menjadikan tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui. Ya, itu tidak boleh, ya. Tayib. Ini terkait dengan kesyirikan. Ya. Khulasatul kalam, ya. Ringkasannya, intinya yang pertama, secara mutlak yang dimaksud dengan dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Ini dosa besar yang paling besar, yang mana jika pelakunya tidak atau belum bertaubat dari dosa syirik yang dia lakukan, maka dia akan kekal di neraka neraka selama-lamanya dan dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang dia lakukan itu tidak ada nilainya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang mana ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Nabi, khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta, ini perumpamaan ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sekali dari perbuatan ini, tidak mungkin, mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa syirik. Namun seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa tersebut, kata Allah, la yahbatanna amaluk, hapus amal-amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Jadi hatta Rasulullah SAW seandainya beliau melakukan dosa syirik, maka beliau hapus amal-amalnya. Apalagi kita yang kedudukannya jauh sekali di bawah Rasulullah SAW, amal kita belum tentu diterima, dan ketika kita melakukan kesyirikan, maka amal yang tidak ada, yang belum tentu diterima tadi, mungkin sudah dihapuskan, sudah tidak ada nilainya, tidak ada amalan kita, semua hapus karena dosa syirik yang kita lakukan. Na'udzubillah, ya. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT dari melakukan dosa ini, ya, karena ini dosa yang sangat besar, ya, yang membuat pelakunya kekal dalam neraka selama-lamanya, dihapuskan seluruh amalannya, ya. Jadi semoga ini menggugah ya kita sebagai orang Islam untuk senantiasa ya melihat apakah amalan kita ini masuk ke dalam perbuatan syirik atau tidak. Harus selalu kita lihat, kita harus muhasabah, selalu kita lihat ya, karena ini suatu perkara yang sangat berbahaya. Ketika seorang masuk dalam perbuatan syirik, maka hapus amalnya, dan jika dia tidak bertaubat, dia kekal dengan mereka selama-lamanya, azabnya tidak diringankan, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis tersebut yang tadi kita baca di bab tentang akbarul kaba'ir, beliau sebutkan uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua, ya. Dan kita tahu bahwasanya hak orang tua ini selalu disebutkan setelah disebutkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini disebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya misalnya firman Allah surat An-Nisa ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini sering ya, hak Allah digandengkan dengan hak kedua orang tua kita. Namun demikian, wukul walidain nanti akan datang pembahasannya lebih detail ya pada bab yang lain. Kemudian disebutkan juga dalam hadis ini, yaitu ketika beliau tadinya bersandar, kemudian beliau duduk ya. Setelah itu beliau sebutkan ala wa qauluzur. Ya, ketahuilah yang ketiga itu qauluzur. Yani al-kadzib, yani dusta. Disebut zur kenapa? Karena orang yang berdusta itu yuzayyiru kalamah. Jadi menghias-hiasi perkataannya. Jadi orang yang berdusta itu biasanya menghias-hiasi, membuat-buat perkataannya sehingga perkataannya diterima, padahal isinya dusta. Ya. Sehingga orang menyangka apa yang dia katakan adalah kebenaran, kejujuran, padahal sebenarnya dia adalah dusta. Dan termasuk perkataan dusta ya, yang paling besar adalah syirik. Lo kok bisa? Iya, ada. Ada perkataan dusta yang masuk dia kepada syirik. Jadi dia termasuk dosa besar yang paling besar juga, yaitu berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Ya. Ini dia, ya. Nah, ini disebutkan oleh Ma'ali Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Kabair. Di antaranya ucapan dusta yang paling besar dosanya adalah ketika seseorang mengucapkan doa kepada selain Allah, ya. Ini. Baik. Kemudian disebutkan juga di sana ala wa syahadatuz zur. Ala wa syahadatuz zur, ini persaksian palsu. Jadi seseorang bersaksi palsu untuk memenangkan seseorang. Ya. Jadi persaksiannya bukan kebenaran tapi dusta. Ya, persaksiannya persaksian dusta agar orang yang dipersaksikan itu dimenangkan perkaranya oleh hakim misalnya. Ya, ini termasuk juga dosa besar. Dan beliau di sini memberikan saya ingin mengutip sebuah penjelasan dari Ma'ali Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan ya, bahwa di antara bentuk perkataan dusta atau persaksian dusta adalah rekomendasi-rekomendasi yang batil ya, at-tazkiyatil batilah. Yani rekomendasi-rekomendasi yang batil, yaitu seseorang memberikan rekomendasi kepada orang lain ya, yang mana orang yang direkomendasikan ini sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan rekomendasi atau tazkiyah tersebut. Maka ini juga masuk ke dalam syahadatuz zur, kata beliau. Ya. Maka jika kita misalnya memberikan rekomendasi kepada seseorang, kita katakan ini orang baik, ini orang berakhlak, ini orang Masya Allah agamanya. Ya. Sementara dia tidak demikian keadaannya, maka ini kata beliau, la syakka fihi annahu min syahadatuz zur. Tidak ragu lagi bahwa ini termasuk dari persaksian palsu. Jadi hati-hati ya ketika merekomendasikan seseorang, jangan sampai kita malah menjadikan orang lain terjerumus dengan sebab persaksian palsu yang atau rekomendasi palsu yang kita berikan. Allah Ta'ala alam. Saya kira saya cukupkan dulu pembahasannya sampai pada poin ini. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan itu semata-mata karena kebodohan saya pribadi dan keterbatasan saya di dalam menjelaskan. Wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.